Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Masih lanjutan dari syubhat kaum musyrikin dan pembela-pembelanya. Ya, yang dia menyatakan fa in qala. Nah, sekarang jika iya si musyrik tadi menyatakan ana la usyriku billahi syai'a hasya wa kalla. Saya tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Hasya wa kalla, tidak sama sekali. Lakin al-iltija'u ila salihin laisa bisyirkin. Namun bersandar kepada orang-orang saleh itu bukanlah sebuah kesyirikan. Faqala lah, faqul lahu, maka katakanlah kepadanya. In kunta tuqirru anna Allah harramaka syirka, jika Anda menetapkan, maka jika sekarang Anda sudah menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala mengharamkan syirik, a'dhamu min tahrimi zina, Allah mengharamkan syirik melebihi haramnya zina. Wa tuqirru anna Allah la yaghfiruh, dan Anda pun sudah mengakui menetapkan bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Fama hadzal amru alladhi harramallahu wa dzakara annahu la yaghfiruh, maka apa perkara yang telah Allah besarkan ini dan Allah menyebutkan bahwasanya Dia tidak mengampuninya. Fa innahu la yadri, maka jika dia tidak tahu, maka dia tidak tahu. Faqullah, maka katakan kepadanya. Jika si musyrik ini enggak tahu, maka katakan kepadanya. Kaifa tubarri'u nafsaka minasyirki wa anta la ta'rifuhu? Nah, bagaimana bisa Anda berlepas diri dari kesyirikan sementara Anda tidak mengetahuinya? Wa kaifa yuharrimuhu Allahu 'alaika hadha wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu wa la tas'al anhu wa la ta'rifu? Atau bagaimana mungkin Allah haramkan atas diri Anda hal ini dan menyebutkan bahwasanya Allah Dia tidak mengampuninya, sedangkan Anda la tas'aluhu, Anda tidak bertanya tentangnya, ya, la tas'alu anhu, Anda tidak bertanya tentangnya, tentang kesyirikan, wala ta'rifuhu, dan Anda pun tidak mengetahuinya. Atadhunnu anna Allah yuharrimuhu wala yubayyinuhu lana? Apakah Anda menyangka bahwasanya Allah mengharamkan, ya, mengharamkan sesuatu hal, mengharamkan syirik tersebut, mengharamkannya, kemudian Allah tidak menjelaskan kepada kita? Fa in qala, jika dia berkata asyirku ibadatul asnam, jika dia berkata syirik adalah peribadatan kepada berhala, ya, wa nahnu la na'budul asnama, sedangkan kami kan enggak beribadah kepada berhala. Faqul lahu, maka katakan padanya, ma makna ibadatil asnam, apa sih sekarang makna beribadah kepada berhala? Atadunnu annahum ya'taqiduna anna tilkal akhshaba wal ahjara takhluqu wa tarzuqu wa tudabbiru amra man da'aha? Apakah Anda menyangka bahwasanya khasyab kayu-kayu tersebut yang diibadahi, ya, ahjar pepohonan tersebut dapat mencipta, dapat memberi rezeki, dapat mengatur perkara orang yang berdoa kepadanya? Fahada yukadzibuhu al-Qur'anu, maka yang demikian Al-Qur'an telah mendustakannya, ya, telah mendustakannya. Wa in qala, jika dia berkata huwa, kesyirikan itu adalah man qasada khasyabatan au hajaran au baniyatan, kalau dia menyangka, kalau dia mengatakan kesyirikan itu adalah, ya, man qasada khasyabatan, siapa yang menyengaja beribadah kepada kayu atau kepada pepohonan atau kepada bangunan, ala qabrin au ghairihi, di atas kuburan atau yang lainnya, ya, yada'uhu, dia berdoa padanya, dzalika yada'una dzalika, mereka berdoa kepadanya, yadbahun, mereka menyembelih, wa yaqulun, dan mereka mengatakan innahu yuqarribuna ilallahi zulfah. Sesungguhnya hal ini, berhala ini, batu ini, kayu ini, kuburan ini dapat mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yadfa'ullahu 'anna bi barakatihi, dan dapat menghindarkan Allah dapat menghindarkan bahaya dari kita dengan keberkahannya. Wa yu'tina bi barakatihi, dan Allah akan memberikannya dengan keberkahannya. Faqul shadaqta, maka katakan padanya anda benar. Wa hadha huwa fi'lukum 'indal ahjar wal abniyati allati 'alal qubur wa ghairiha fa hadha aqarra anna fi'lahum hadha huwa ibadatul asnam fa huwa al matlub. Nah, kemudian dari mana tadi yang belum diterjemahkan? Ya. Sodak taufiq wa hada fi'lukum, dan perbuatan kalian ini indal ahjar, di sisi ya, pepohonan dan bangunan yang allati 'alal qubur, yang itu semua di atas kuburan dan yang lainnya, ya. Fa hada aqarra, maka orang ini telah menetapkan anna fi'lahum, bahwasanya perbuatan mereka hadha huwa ibadatul asnam fahuwal matlub. Ya, perbuatan mereka ini, dia sudah mengakui berarti bahwasanya perbuatan mereka ini adalah peribadatan kepada berhala, dan itulah yang diinginkan, diharapkan. Jadi dia kan menyangka bahwasanya beribadah pada berhala itu beribadah pada kayu, batu aja. Ya, sementara beribadah kepada kuburan, beribadah kepada orang soleh yang ada di kubur, dia sangka itu enggak apa namanya, bukanlah sebuah peribadatan. Nah, ini dia sangka demikian. Ya, jadi pelaku kesyirikan menolak dikatakan musyrik dengan alasan pertama, bersandar kepada orang soleh bukanlah kesyirikan. Yang kedua, ya, peribadatan kepada berhala, kesyirikan kata mereka itu adalah peribadatan kepada berhala, sedangkan kita tidak beribadah kepada berhala. Itu dua alasannya. Ini masih di matan ya, panjang matannya. Ya. Kemudian, wa yuqalu lahu aidan, dan dikatakan padanya juga, qauluka asyirku ibadatul asnam. Ucapan anda kesyirikan itu adalah hanyalah peribadatan kepada berhala. Hal muraduka anna syirka makhsusun bihadha? Apakah maksudmu bahwasanya kesyirikan itu dikhususkan untuk itu aja? Ya, bahwasanya kesyirikan hanya beribadah kepada berhala saja? Wa anna al-i'timad 'ala as-salihin wa du'a'ahum la yadkhulu fi dhalik, dan bersandar kepada orang-orang saleh, berdoa kepada mereka tidak masuk ke dalam cakupan syirik. Fa hadha yaruduhu ma dzakarahum Allah fi kitabih, maka ini telah dibantah oleh apa yang telah Allah sebutkan di kitabnya. Min kufri man ta'allaqa 'ala al-malaikati, yaitu apa namanya, min kufri man ta'allaqa 'alal malaika, yaitu yang Allah sebutkan berupa kekafiran orang yang bersandar kepada malaikat, au Isa, au salihin, atau kepada Isa atau kepada orang-orang saleh. Falabuda ayyukira laka anna man asyraka fi ibadatillahi ahadan fi salihin fa hadha huwa asyirku al-madhkuru fil Qur'an wa hadha huwa al-matlubu. Maka mau tidak mau dia akan mengakui. Ya, dia akan mengakui bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah, ya, fahada huwa falabuda ayyukirra, maka pastilah dia mau enggak mau mengakui laka kepada anda bahwasanya orang yang menyekutukan Allah dalam, ya, dengan siapapun dalam peribadatan pada Allah, apakah kepada orang soleh, itulah kesyirikan yang disebutkan di Al-Qur'an. Hada huwa al-matlubu, inilah yang diharapkan. Baik. Masih panjang lagi matanya ya, masya Allah. Ya, panjang itu. Ya, jadi tadi ya, musyrikin nggak mau disebut musyrik dengan alasan pertama tadi apa? Kesyirikan adalah peribadatan kepada berhala. Yang kedua apa? Karena apa? Karena mereka bersandar kepada orang soleh. Nah, itu. Ya, maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya tiga tahapan. Yang pertama, kita minta kepada si musyrik tadi untuk menjelaskan apa arti syirik. Ya, karena kebanyakan orang awam enggak paham apa itu syirik. Ya, apabila dia sudah tahu apa itu syirik, nah maka cukup baginya dibilang, dijelaskan arti syirik. Yang kedua, ya, apabila dia menyatakan syirik adalah peribadatan pada berhala, minta kepada si musyrik tadi penjelasan arti beribadatan kepada berhala. Ya, yang ketiga, jelaskan kepada si musyrik tadi bahwasanya kesyirikan tidak terbatas kepada peribadatan kepada berhala saja. Ya, dia mencakup yang lainnya. Taib. Wasirul mas'alati. Maka rahasia permasalahan ini. Annahu idza qala. Bahwasanya jika dia berkata, ana la usyriku billahi. Saya tidak menyekutukan Allah. Faqullah, maka katakan kepadanya, wa ma syirku billah? Apa sih makna syirik pada Allah? Fassirhu li. Coba jelaskan kepada saya apa itu syirik. Tafsirkan kepada saya. Fa in qala, jika dia menyatakan, wa ibadatul asnam, syirik itu adalah beribadah pada berhala. Faqul wa ma ma'na ibadatil asnami? Wa fassirha li. Ayo sebutkan apa makna beribadah pada berhala? Jelaskan kepada saya. Fa in qala ana la a'budullaha illa ana la a'budu illallaha. Jika dia mengatakan saya tidaklah beribadah kecuali hanya pada Allah, faqul, maka katakan padanya, ma ma'na ibadatillahi? Fassirha li. Apa makna beribadah pada Allah? Coba jelaskan pada saya. Fa in fassaraha bima bayyanahu al-Qur'anu, nah jika dia mentafsirkan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, fahuwal matlubu, maka itulah yang diharapkan. Wa illam ya'rifhu, tapi kalau dia enggak tahu apa itu syirik, fa kaifa yad'i syai'an wa huwa la ya'rifuh? Gimana dia mengklaim sesuatu hal sedangkan dia tidak mengetahuinya? Wa in fassara dzalika bi ghairi ma'naha, nah sekarang jika dia mentafsirkan dengan selain maknanya, ya, bayyanta lahu al-ayati, maka Anda menjelaskan kepadanya al-ayati, berbagai ayat, al-wadihati, yang wadiha, yang jelas, fi makna syirki billahi, tentang makna syirik pada Allah, wa ibadatil awsani, dan makna beribadah kepada berhala, wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadaz zamani, dan bahwasanya inilah yang mereka lakukan di zaman ini, ya, bi'ainih, itu adalah kesyirikan itu sendiri. Wa anna ibadatallahi, yaitu yang dilakukan orang-orang zaman sekarang, yaitu apa? Dalam bentuk memberikan ibadah kepada pusara, kuburan keramat, kuburan orang-orang saleh. Ya, wa anna ibadatallahi wahdahu la syarika lahu hiya allati yunkiruna alaina wa yasihuna fihi kama saha ikhwanuhum haitsu qala ij'alana aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Nah, terus mana lagi tadi yang belum dijelasin? Wa anna ibadatullahi wahdah, itu ya. Dan beribadatan kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya, ya. Hiyallati yunkiruna alaina. Ya. Inilah yang mereka ingkari dari kita. Wa yasihuna, dan yang mereka berteriak. Mereka meneriaki kita. Ya, kama saha ikhwanuhum sebagaimana ikhwan mereka dari kalangan musyrikin yang pertama telah berteriak kepada Nabi SAW. Haitsu qalu, ketika mereka berkata, aja'al al-alihata ilaha wahida? Mengapa ia menjadikan ilah-ilah yang itu hanya menjadi ilah satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya hal ini sangatlah mengherankan. Ya. Nah, kita baca syarahnya di sini. Fadl Zaki. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna yasmanahu wa yaquluna adaban ila annahu annaha nazalat fi man yaqulu nuzilat nuzilat fi man yaqulu Uzairun wal masiha min al anbiya wa qila nuzilat fi qaumin kanu yaquluna aduna fa aslama al jinn wa lam ya'lam man yaquluhum min al insi annahu aslama wal maqsudu min dhalika anna Allah dhakara anna al mushrikin al awwalin minhum man ya'budu al asnam wal ashjar wal ahjar wa minhum man ya'budu al anbiya wal wasatiqin wa sawa bainahum fil hukmi wal hukmu wa hakama wa hakama alayhim bil kufri wa syirki wa anna ayyuha al mushabbih turidu an tufarriqa baina man man abada al asnama wa man abada as-salihin fatafarraqa baina ma jama'a Allah fatufarriqu ma jama'a Allah wa hadha min al muhaddati billahi subhanahu wa ta'ala wa hadha wajhu raddin wa hadha wajhu raddi حيث تبين أنه لا فرق بين الشرك الأولين والشرك هؤلاء الذين دعون الإسلام وهم يعبدون القبور والأولياء والصالحين لأنهم لا يعرفون أن هذا الشرك وهذه نتيجة الجهل بمعرفة السببين والمسبوقين والجهل بما يضادها من الشرك فإن من لا يعرف الشرك يقع فيه وهو لا يدري ومن هنا يتضح ضرورة العناية بدراسة العقيدة الصحيحة وما يضاد طيب yang kata Syekh Shalal Fauzan, bayana Syekh Muhammad bin Abdullah menjelaskan rahimahullah taala anna syirka bahwasanya kesyirikan laisa maqsuran ala ibadatil asnam. Syirik tidak terbatas kepada peribadatan kepada berhala. Li annal musyrikin al awwalina minhum man ya'budul malaika. Karena musyrikin zaman dahulu pun juga mereka di antara mereka ada yang beribadah pada malaikat. Wal malaikatu aslahul salihin, sedangkan malaikat adalah orang yang paling saleh. Ya, sebagaimana Allah Taala berfirman, bal ibadum mukramun, bahkan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbikuna bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului Allah dalam perkataan, sedangkan mereka melakukan apa yang diperintahkan pada mereka, apa yang Allah perintahkan pada mereka. Ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan di belakang mereka. Wa la yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka malaikat tidak dapat memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridai, wahum min khasyati wa min khasyatihi mushfiqun, dan mereka malaikat berhati-hati karena takut pada Allah. Wa may yakul minhum inni ilahun min duni, barang siapa yang berkata di antara mereka saya adalah ilah min duni selain Allah, fadzalika najzi jahannam, ya, maka demikianlah kami akan balas dia dengan jahannam. Kadzalika najzi dzalimin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Wa minhum man ya'budu shalihin. Di antara mereka ada yang beribadah pada orang saleh. Wa dzalika fi qaulihi ta'ala, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzaabah. Dan mereka itulah orang-orang yang beribadah berdoa, ya, kepada selain Allah, sedangkan yang didoakan tersebut, ya, mereka mengharapkan wasilah kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah? Mereka berharap rahmat Allah, takut kepada azab Allah. Kila ada yang menyatakan innaha ayat ini nuzilat diturunkan fi man ya'budu Uzairun wal Masiha min al anbiya, yaitu orang yang beribadah pada Uzair al-Masih Isa dari kalangan para nabi. Ada yang menyatakan ayat ini diturunkan pada suatu kaum yang mereka beribadah pada jin. Fa aslama al-jinnu. Ah, jinnya kemudian masuk Islam. Kemudian yang menyembah mereka tidak mengetahui dari kalangan manusia tadi. Yang menyembah mereka dari kalangan manusia, mereka enggak tahu bahwasanya yang disembahnya annahum aslamu, sudah masuk Islam. Ada menyatakan mereka itu adalah yang disembah adalah Isa atau Nabi. Wal maksud min dzalik, maksudnya ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya musyrikin ala walil minhum, di antara mereka ada yang beribadah pada asnam, berhala, asjar, pepohonan, ahjar, bebatuan, apa bebatuan, wa minhum man ya'budul anbiya was-salihin. Di antara mereka ada yang beribadah pada para nabi dan orang saleh. Wasawwa bainahum. Allah menyamakan di antara mereka fil hukmi, dalam vonis, dalam hukuman. Wa hakama 'alaihim bil kufri wasyirki. Allah memvonis mereka dengan kekafiran dan kesyirikan. Anta ayyuhal musyabbih, sedangkan anda wahai orang yang menyerupakan Allah ya dengan orang-orang saleh, turidu an tufarraqa baina man, anda hendak membedakan antara orang yang beribadah pada asnam wa man abada as-salihin, dengan orang yang beribadah pada orang-orang saleh. Fatufarriqu baina ma jama'a Allah, anda hendak membedakan apa yang telah Allah gabungkan antara menyembah berhala, menyembah malaikat, menyembah jin, itu sama ya. Baik, wa hadha min al-muhaddati lillahi subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah bentuk, di antara bentuk penentangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha wajhu raddi hadhihi syubhati, ini satu sisi bantahan terhadap syubhat ini. Haitsu tabayyana annahu la farqa, di mana sudah jelas lagi tidak ada perbedaan antara syirik orang-orang terdahulu wa syirki haulai, dan kesyirikan mereka. Alladzina yad'una al-islam, yang mereka mengklaim orang-orang Islam. Wa hum ya'buduna al-qubur wal anbiya' was salihin, yang mereka beribadah pada kuburan, para wali, orang-orang saleh. Li'annahum la ya'rifun, karena mereka enggak tahu. Anna hadha syirkun, bahwasanya hal ini adalah kesyirikan, dan ini adalah natijah, hasil dari kebodohan terhadap akidah tauhid yang benar. Dan inilah juga natijah hasil dari kebodohan bima yudadduha, yang merupakan yang kebodohan terhadap lawan dari tauhid, yaitu berupa kesyirikan. Fa innahu man la ya'rifu asyirka, maka siapa yang tidak kenal syirik, yaqa'u fihi, dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan tadi. Wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu. Wa min huna, maka dari sini itu jamin maco ya. Maka dari sini tattadihu, maka jelaslah daruratu al-inayah, ya, pentingnya untuk memberikan perhatian bidirasatil aqidah as-sahihah, memberikan perhatian akidah yang benar, wa mayudadduha, dan yang kebalikannya. Masya Allah, matan lagi. Matannya panjang-panjang ya. Wah. Barakallahu fikum. Ya. Faida arafta, lihat di matan lagi. Jadi paham ya? Tadi matan tadi isinya paham ya? Ya barakallahu fikum. وإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. Nah, apabila anda sudah mengetahui bahwa inilah yang dinamakan oleh musyrikin zaman kita sekarang, dinamakan sebagai al-i'tiqad, i'tiqad. Itu tawassul. Wa huwa syirkul ladzi nuzila fihi al-Qur'an. Itu kesyirikan yang dengan kesyirikan inilah Al-Qur'an diturunkan. Wa qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa alaihi, dan Rasulullah SAW memerangi orang-orang karenanya. Fa'lam, maka ketahuilah, anna syirkal awwalin akhaffu min syirki ahli zamanina, bahwasanya kesyirikan zaman dahulu, kesyirikan yang pertama itu lebih ringan dibandingkan kesyirikan orang-orang zaman kita sekarang. Bi amrain, karena dua sebab. Ahadihima, salah satunya, annal awwalina la yusyrikuna wa la yada'una al malaikata wal awliya wal awsan ma'allah illa fi raha, illa fi raha. Kata yang pertama, bahwasanya musyrikin zaman terdahulu mereka tidaklah menyekutukan Allah, mereka tidak berdoa pada malaikat, para wali, para berhala di samping mereka beribadah pada Allah kecuali dikala lapang. Wa amma fi syiddati fayukhlisun lillahi, adapun dikala genting mereka memurnikan ibadah tadi semua lillahi di ad-dina. Ya, semuanya tadi kepada Allah. Mereka memurnikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa idza massakumud durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah. Apabila kalian ditimpa oleh bahaya di lautan, dalla, maka hilanglah man tad'una illa iyyah. Hilanglah apa yang kalian sembah selama ini kecuali hanya Allah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Namun tatkala kami selamatkan kalian ke daratan, ya, kalian malah berpaling. Wa kanal insanu kafura. Dan manusia sangatlah kufur. Wa qawluhu ta'ala qul ara'aitakum in ataakum adabullahi au ataakum أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. Katakanlah kepada mereka, ya, terangkanlah kepadaku jika datang kepada kalian adab Allah, أو أتتكم الساعة, atau hari kiamat datang kepada kalian, ya, أغير الله تدعون, apakah kepada selain Allah kalian akan berdoa, إن كنتم صادقين, jika kalian benar. بل إياه تدعون, bahkan hanya kepadanya lah, kepada Allah lah kalian berdoa. Fayakshifu ma tad'un, ya, dia akan menyingkap, menghilangkan apa ma tad'una ilaih, ya, apa yang kalian berdoa kepadanya. Insya'a wa tansawna ma tusyrikun, ya, jika dia kehendaki dan kalian melupakan, meninggalkan apa yang kalian sekutukan, apa yang kalian berbuat syirik selama ini. Wa qala ta'ala wa idza massal insanu durru da'a rabbahu muniban ilaih. Nah, jika manusia ditimpa oleh bahaya, maka dia akan berdoa kepada Rabb-nya seraya kembali kepadanya. Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali, maka jika dia digulung oleh mauj, ombak kadzulal, yang ombak itu sebesar gunung, ya, da'allaha mukhlisina lahuddin, maka dengan segera dia berdoa memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca syarahnya sekarang, apa baca berikutnya. Si Bikri, baca Bikri. Mana tak dulu? Syarahnya yang mana? Yaqulu syekhu idza arafta ayat. Terus la yunji ghayraha, ghayra ma'tuf ke mana? Ha saqaha. Terus با bal inna syirkahum. Na'udzubillah. Terus? Paham sini fikri ya, apa yang dibaca ya. Syekh menyatakan rahimahullah ta'ala, idza arafta mimma sabaqa, jika Anda sudah mengetahui dari pembahasan sebelumnya, annahu la farqa baina syirki ahli jahiliyati, bahwasanya tidak ada perbedaan antara kesyirikan orang-orang jahiliyah, alladzi nazala fihi al-Qur'anu, yang Qur'an turun dengannya, alladzi qatala Rasulullah SAW ashabahu, ya, yang Rasulullah SAW memerangi. Apa maksudnya ashabahu? Ashabu syirik, bukan ashabu rasul. Ya, ya, Rasulullah SAW memerangi pelaku kesyirikan tadi. Ya, wa syirku haula'il muntasibina ilal Islam. Sedangkan kesyirikan mereka yang mereka mengaku-ngaku, mengklaim, mereka menyandarkan diri kepada Islam, min ubadil kubur, dari kalangan para penyembah kuburan, wa ashabit turuq, dan orang-orang ahli tarekat, as-sufiyyati al-munharif, arti orang-orang tarekat sufiyah yang menyimpang, wa nahwihim, dan semisal mereka, la farqa baina syirki haula'i haula'i wa haula'i. Maka tidak ada perbedaan antara kesyirikan mereka zaman musyrikin dengan mereka musyrikin zaman sekarang. Illa fil ism, kecuali perbedaan itu hanya pada dari sisi nama. Haitsu yusammunahu al-i'tiqad faqat. Di mana mereka menamakannya ini sebagai i'tiqad. I'tiqad saja. Fa'lam, maka ketahuilah, anna syirka haula'il muta'akhirin, bahwasanya kesyirikan mereka ini kalangan muta'akhirin, al-muntasibina ilal Islam, yang mengaku-ngaku Islam, ya, yang mereka menisbatkan diri kepada Islam, asyaddu wa aghladu min syirkil mutaqaddimin. Itu lebih parah, lebih dahsyat dan lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu, min ahli jahiliyati, dari kalangan ahli jahiliyah, min wajahin, dari dua sisi. Al-awwal, yang pertama, anna syirkal awwalin, syirik orang-orang zaman yang terdahulu, innama yahsulu, itu terjadi fi halir rakha'i, ya, pada situasi rakha, ya, lapang. Wa amma fi halis syiddati, adapun di kala genting, fa innahum yusyrikuna, fa innahum yatrukuna asyirka, mereka meninggalkan kesyirikan. Wa yakhlisuna ad-du'a lillahi, mereka memurnikan doa hanya pada Allah, li ilmihim, karena mereka mengetahui, annahu la yunji minasyada'id illallah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang menyelamatkan mereka dari situasi genting tersebut kecuali Allah. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan tentang mereka di fil ayati, di berbagai ayat, allati saqaha asy-syekhu wa ghairaha, yang dibawakan oleh syekh dan yang ayat-ayat yang lainnya. Wa ma haula'il musyrikun al-muntasibun ila al-islam, adapun mereka musyrik yang mereka menisbatkan diri pada Islam. Fa syirkuhum daimun, mereka kesyirikan mereka itu selalu fil raha wa syiddah, dalam keadaan lapang dan genting. Bal inna syirkahum fi syiddati yazidu, bahkan kesyirikan mereka ketika lagi genting itu lebih bertambah lagi. Ala syirkihim fi raha, daripada dibandingkan dengan kesyirikan mereka ketika lagi lapang. Ya, bihaitsu idza waqa'u fi khatarin wa syiddatin, jika mereka terjatuh ke dalam situasi yang berbahaya dan genting, irtafa'at aswatuhum, ternyata suara mereka semakin tinggi, bisyirki, dengan kesyirikan, semakin memanggil, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, wahai Nyai Roro Kidul, wa du'ai ghairillah, dan berdoa pada selain Allah. Hadha huwal wajhul awwal. Ini sisi yang pertama, menyelwujuhi al-farqi, dari sisi perbedaan antara musyrikin al-awwalin dan musyriki zamanina. Ya, dan musyrikin zaman sekarang. Al-wajh tsani ya sayati. Nah, sisi yang kedua akan datang berikut. Ya, kelimatan. Ya. Faman fahima hadhihi al-mas'alata, maka barang siapa yang memahami permasalahan ini, allati waddahaha Allahu, yang Allah jelaskan di kitabnya, di kitabnya, wa hiya annal musyrikina, yaitu bahwasanya kaum musyrikin, alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Rasulullah SAW, yad'una Allah Ta'ala wa yad'una ghairah, mereka berdoa pada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah, fir raha, di kala lapang. Wa amma fid durri wa syiddati, adapun di kala bahaya dan genting, fala yad'una illa Allah, ya, mereka tidaklah berdoa kecuali hanya kepada Allah. Ya, mereka tidaklah berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah wahdahu la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Wa yansawna sa'adatihim, dan mereka melupakan ya sa'adat mereka, tokoh-tokoh mereka yang mereka sembah selama ini, apakah Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, kalau musyrikin zaman dahulu tokoh-tokoh mereka Lata. Wa tabayyana lahu al-farqu, maka jelaslah baginya perbedaan baina syirki ahli zamanina, antara kesyirikan orang-orang zaman kita sekarang, wa syirkil awwalin, dengan kesyirikan orang-orang terdahulu. Lakin namun aina man yafhamu qalbuhu wa hadhihi al-mas'alata fahman rasikhan, namun siapakah kalbunya yang memahami permasalahan ini dengan pemahaman yang dalam? Wallahu musta'an. Ya. Baca berikutnya. Raymond. Syekh berkata bahwasanya innahu la yudrikul farqa, tidak ada yang dapat mendapati perbedaan antara kesyirikan terdahulu dengan kesyirikan yang zaman belakangan, ya, bahwa kesyirikan zaman orang-orang yang belakangan ini lebih parah dan lebih dahsyat, ya. Tidaklah ada yang mendapat hal ini kecuali orang yang memahami ayat-ayat Qur'aniyah, ya, yang jelas, ya. Dan siapa yang tidak memahami ini, maka ini kembali kepada buruknya pemahamannya. Lagi di matan, wal amru tsani, perkara yang kedua. Ya, kenapa sisi jeleknya musyrikin zaman sekarang dibanding dengan musyrikin zaman Quraisy? Dan sisi kedua, di sisi jeleknya annal awwalina, bahwasanya orang-orang musyrikin zaman terdahulu yad'una ma'allahi wa unasan, ya, muqarrabina, bahwasanya orang-orang terdahulu berdoa kepada Allah, mereka berdoa di samping Allah, mereka juga berdoa kepada unasan, kepada orang-orang yang mereka muqarrabin, yang didekatkan indallah, di sisi Allah, ya, imma anbiya, apakah para nabi, wa imma awliya'a, atau para orang-orang saleh, imma anbiya'a wa imma awliya'a wa imma malaikatan, atau para malaikat, au yada'una asjaran, atau mereka berdoa minimal kepada pepohonan, au ahjaran, bebatuan, ya, bebatuan, pepohonan, enggak pernah bermaksiat, ya enggak? Baik, muti'atan lillah, yang mereka patuh taat pada Allah, senantiasa bertasbih. Laisat asiatan, enggak bermaksiat. Ya, paham sini? Wa ahlu zamanina, sedangkan musyrik zaman kita sekarang, yada'una ma'allah, mereka berdoa di samping Allah, berdoa kepada siapa? Unasan min afsakin nas. Mereka berdoa kepada orang-orang yang merupakan sefasik-fasik manusia. Ya. Walladzina yad'unahum humul ladzina yahkumuna anhum al-fujura min az-zina was-sariqati wat-tarki as-salati wa ghairiha. Ya. Dan yang mereka berdoa kepada mereka itulah mereka-mereka yang yahkumuna anhum al-fujura. Na'udzubillah. Nah, ini. Perhatikan ini. Ya. Lihat ini. Sedangkan musyrik zaman kita di samping menyeru Allah, mereka menyeru orang-orang yang paling fasik. Ya. Dan orang-orang yang dikisahkan melakukan perbuatan fajir, ya. Mereka adalah orang-orang fajir, melakukan perbuatan zina, mencuri, meninggalkan sholat, dan yang lainnya. Lanjut lagi, Raymond. Fati anna al-musyrikina awwalina yad'una anasa fi salat wa taqarrubun wa taqarrubun taqarrubun wa taqarrubun ila Allah min al-malaikati wal anbiya'i was-salihina au yadabuna asjara au anjaran laisat asiyatan laisat asiyatun asiyatan asiyatan minna wa asma'al musyrikuna al kafirina fa yadabuna fajarotan al khalqi fa yadabuna fajarotal khalqi wa yadabuna fajarotal khalqi wa asadduhum wa asaddahum wa asaddahum wa fisqan fisqan mimman yasrununa lahu al-karamati wa suquta at-takalif mimmala hidati as-sufiyati alladhina yastahlu Yastahilluna al-muharramati wa yatrukuna al-wajibati kal-badawi wal-hilaji Hallaj wabati arbi wa adriha wa adrabihim min a'immanil malahilati fayakudunahum bahum yusabidunahum yafhanuna al-fawahisha wa yatrukuna al-fawahidha wa yasrumuna anna hadha min karamatihim wa fadlihim haisu saqotat anhum al-takalifu. Sisi yang kedua, bahwasanya ini di antara aspek perbedaan antara musyrik zaman dahulu, mereka berdoa kepada orang-orang yang punya kesolehan, punya taqarrub kepada Allah, bapak-bapak malaikat, para nabi, orang soleh, atau minimal mereka berdoa kepada pepohonan, bebatuan. Yang pepohonan bebatuan ini laisat asiyatanillah, tidak bermaksiat pada Allah. Adapun musyrikin mutaakhirun zaman sekarang, mereka berdoa kepada fajaratul khalqi. Kalau ada wazan fa'alah, itu jamak. Ya. Remon, ngapain bingung? Kan sering kafaroh, udah itu jamak berarti. Berarti ini fajirun begitu. Ya. Kepada orang-orang fajir, makhluk-makhluk yang fajir dan yang paling parah di antara mereka kekufurannya dan kemasikannya. Yang mereka mengklaim, yang mereka menyangka bahwasanya mereka memiliki karomah dan sudah gugur takalif, ya, pembebanan syariat dari mereka. Ya, mereka adalah dari kalangan mulhid, orang-orang mulhid sufi yang mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka meninggalkan yang wajib, semisal Badawi, Hallaj, Ibn Arabi dan yang semisalnya, dari kalangan imam-imam mulhid. Ya, mereka beribadah kepadanya. Ya. Jadi hambanya ini beribadah padanya, ini orang-orang yang jelek kayak gini. Wahum yusyahidun, padahal mereka sendiri menyaksikan. Ya, wahum yusyahidunahum, mereka menyaksikan sembahan mereka itu yaf'alun al-fawahish, melakukan perbuatan yang fawahish, yang keji, meninggalkan yang wajib, dan mereka menyangka bahwasanya ini adalah karomah, keutamaan, ya, di mana telah gugur takalif, ya, pembebanan syariat dari mereka. Cukup dulu ya, nanti kita lanjut lagi.